Hai guys, buat yang ada di channel Ginting Musik, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Terima kasih. Ladies and gentlemen, please welcome DJ Sergi Kinti. buat yang ada di channel Ginting Musik, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Terima kasih. Sebenarnya aku juga sayang, tapi aku tak mau dikecewakan. Lagi kau main bila di belakang. Sayang, tapi aku tak mau dikecewakan. Lagi-lagi.